Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazhida amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari menjelaskan syarah al-Munzumatul Bayquniyah yang disebutkan oleh Fadilat Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan pada malam hari ini kita akan memasuki syair yang ke-25. Berkata Imam An-Nazim Al-Baiquni rahimahullah, "Wa dhukhtila fi sanadin aw matnin mudharibun 'inda uhailil fanni." Dan hadis yang memiliki perselisihan, apakah pada sanadnya ada perselisihan antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya, au matnin, ataukah adanya perbedaan dalam pembahasan matan, seperti satu riwayat menyebutkan dengan konteks al-isbat, menetapkan, namun riwayat yang lainnya menyebutkan dengan konteks an-nafi, sehingga ada perselisihan dalam matannya. Dari dua riwayat yang berbeda, akan tetapi dari sisi derajat masing-masing dari kedua riwayat tersebut, ini sama-sama kuatnya. Sama-sama kuat. Dalam bab ini, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, dua riwayat yang terjadi perselisihan perbedaan, apakah dalam bab sanad ataukah dalam bab matan, yang mana kedua riwayat tersebut itu sama-sama kuat, tentu ada kebimbangan pada diri seseorang untuk kemudian memilih mana di antara keduanya yang lebih diterima periwayatannya. Maka riwayat yang demikian diistilahkan oleh mereka para ulama sebagai riwayat yang muttarib. Riwayat yang muttarib, yang goncang. Inda uhailil fanni, menurut mereka orang-orang yang memahami ilmu ini. Sehingga di dalam syair yang ke-25, Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah hendak menerangkan kepada kita tentang adanya hadis yang muttarib. Dan secara kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baiquni di dalam matannya, hadis muttarib adalah hadis yang adanya perselisihan pada hadis ini dengan hadis yang lainnya, apakah dalam bab sanad ataukah dalam bab matannya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-ithtirab maknanya secara bahasa adalah al-ikhtilaf, adanya perselisihan, khilaf. Wal muttarib fil istilah, adapun makna al-muttarib secara istilah al-hadis adalah huwa alladhi ikhtalafa ar-ruwatu fi sanadihi aw matnihi ala wajhin la yumkinu fihi al-jam'u wa la at-tarjih, yaitu adanya perbedaan yang ada pada perawi-perawi riwayat tersebut, apakah perbedaan itu ada pada sanadnya ataukah pada matannya. Ala wajhin la yumkinu fihi al-jam'u wa la tarjih, dalam keadaan tidak memungkinkan untuk kemudian seseorang menggabungkan kedua riwayat yang saling kontradiktif antara satu dengan yang lain, dan tidak memungkinkan untuk kemudian seseorang itu menterjih, merojihkan salah satu dari keduanya karena sama-sama kuat, sama derajatnya. Berbeda halnya apabila khilaf perselisihan tersebut pada hadis yang hasan dengan yang dhaif, berarti yang diamalkan adalah hadis yang hasannya. Ataukah antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif, berarti yang dikedepankan adalah yang sahihnya. Sehingga dalam bab yang sebelumnya ada istilah hadis yang syadz. Adanya seorang perawi yang thiqah namun periwayatannya menyelisihi riwayat-riwayat seorang rawi yang lebih thiqah dibandingkannya. Sehingga ada perbedaan antara seorang rawi yang thiqah dengan riwayat seorang rawi yang lebih thiqah dibandingkannya. Ini riwayat seorang rawi yang thiqah tadi karena menyelisihi seorang rawi yang lebih utama, lebih dhabit, lebih thiqah dibandingkannya, diistilahkan sebagai riwayat yang syadz, yang ganjil, termasuk dari jenis hadis yang dhaif. Namun dalam bab hadis yang muttarif ini, kedua riwayat itu berselisih, akan tetapi ditinjau dari sisi periwayatan masing-masingnya sama-sama kuat, sama-sama hasan atau sama-sama sahih. Dalam keadaan tidak memungkinkan untuk kemudian mengumpulkan dan merojihkan antara kedua riwayat tersebut. Ini disebutkan sebagai hadis yang muttarid. Namun secara kesimpulan, ma'asyarul ikhwar rahimani wa rahmakumullah, kaidah yang disebutkan oleh mereka para ulama, bila mana terdapat dua riwayat yang sama-sama sahih, yang sama-sama kuat, yang pertama kali diamalkan bukan menerapkan dalam bab al-ittirab, difonis riwayat ini sebagai hadis yang muttarid. Namun yang pertama kali hendaklah dilakukan dan lebih utama untuk dikedepankan adalah al-jam'u bainar riwayah, mengumpulkan kedua riwayat tersebut. Artinya dua-duanya dipakai, dua-duanya itu sama-sama riwayat yang sahih. Ataukah kalau misal mengumpulkan kedua riwayat ini tidak bisa, maka at-tarjih, merojihkan mana di antara keduanya yang lebih diterima periwayatannya. Seperti adanya dua riwayat, yang satu menetapkan, yang satu menafikan. Dan bila mana kita melihat riwayat-riwayat yang seperti ini banyak. Di antaranya, sebagian di antara mereka para ulama, seperti halnya Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah ta'ala, menilai bahwasanya riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW, demikian pula Abu Bakar dan Utsman tatkala mengimami salat kaum muslimin, itu memulai bacaannya dengan Alhamdulillahirrabbilalamin, tidak menyebutkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat ini ada dalam riwayat Al-Bukhari, demikian pula Muslim rahimahumallahu ta'ala. Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah menyebutkan bahwasanya riwayat ini mutarid karena adanya riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam tatkala mengerjakan sholat membaca bacaan basmalah. Adapun dalam riwayat ini memberikan makna seakan-akan menafikan. Namun yang rajih seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahwasanya dalam riwayat yang menafikan itu dibawakan ke makna al-jahru biha, yakni menjaharkan, tidak kemudian memberikan makna menafikan secara keseluruhan. Sehingga riwayat yang menetapkan adanya bacaan basmalah diamalkan, tapi sifatnya dibaca dalam keadaan sir, dalam keadaan dipelankan, tidak dikeraskan. Sehingga menggabungkan kedua riwayat tersebut, yang satu menafikan, yang satu menetapkan. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan fal ikhtilafu fi sanadi, perselisihan di dalam bab sanad, semisal ayarwihi ba'dhum muttasila, sebagian mereka meriwayatkan riwayat ini secara bersambung, wa ba'dhum yarwihi munqati'a, sebagiannya meriwayatkan dalam keadaan terputus sanadnya, sehingga bingung mana yang diterima, apakah riwayat yang bersambung atau riwayat yang terputus dalam keadaan sama-sama kuat periwayatannya. Wal ikhtilafu fil matan, adapun ikhtilaf di dalam bab al matan, semisal ayarwihi ba'duhum ala annahu marfu'. Sebagian riwayat disebutkan oleh para perawi dengan konteks bahwasanya hadis ini itu marfu'. Sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ba'duhum, sebagian riwayat yang lainnya menyebutkan hadis ini dalam keadaan hadis ini itu mauquf. Mauquf sampai ke perkataan sahabat Rasul alaihi assalatu wassalam. Aw yarwihi ala wajhin yukhalifu al-akhar biduni tarjihin wala jam'in. Ataukah meriwayatkan dalam satu konteks kalimat yang menyelisihi makna periwayatan di dalam riwayat yang lainnya, biduni tarjihin wala jam'in, tanpa memungkinkan untuk kemudian kita merujihkan salah satunya ataukah mengambil kedua riwayat tersebut secara keseluruhan. Sehingga dengan ini, dengan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, disimpulkan bahwasanya hadisul muttarib dikatakan sebagai hadis yang muttarib apabila periwayatan hadis itu tidak memungkinkan untuk ditarjih atau dikumpulkan untuk diamalkan kedua riwayat tersebut secara bersamaan. Faiza amkan al-jam'af, faiza amkan al-jam'u falatirab. Kalau semisal dimungkinkan kedua riwayat ini dikumpulkan kedua-duanya, maka tidak ada apa namanya al-ittirab. Wa in amkan at-tarjih, apabila dimungkinkan untuk merojihkan salah satunya, maka kita ambil riwayat yang lebih rojih dan tidak ada al-ittirab. Tidak ada al-ittirab. Fa idza kana al-khilaf la ya'udu ila asli al-ma'na fala ittirab aidha. Adapun apabila perselisihan tersebut tidak kembali ke asal dari makna, maka juga tidak ada al-ittirab. Semisal menyebutkan tentang satu dari tata cara ibadah, yang satu menyebutkan seperti ini, yang satu menyebutkan yang lainnya, tidak kembali ke asal maknanya, maka tidak ada al-ittirab. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membuat beberapa misal dari pembahasan hadis yang mutarib. Misal yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah adanya beberapa riwayat yang berbeda-beda dan sama-sama kuat, akan tetapi dari sisi maknanya berbeda-beda antara satu riwayat yang pertama dengan riwayat yang lainnya. Akan tetapi dimungkinkan untuk kemudian kita menjamak, mengambil semua periwayatan tersebut. Tidak menafikan satu riwayat, membuang satu riwayat dan menerima riwayat yang lainnya. Di antaranya adalah tentang sifat hajinya Nabi alaihi salatu wassalam. Ada riwayat yang menyebutkan beliau berhaji dengan haji qarin. Ada yang menyebutkan mufrad, ada yang menyebutkan hajinya itu mutamatti, haji tamattu. Namun secara kesimpulan bahwasanya sifat-sifat yang ternukilkan tentang hajinya Nabi alaihi salatu wassalam seluruhnya itu riwayat yang maqbulah, yang diterima, diamalkan. Menyebutkan boleh seseorang berhaji dengan haji qiran, haji qarin, boleh berhaji dengan haji fard, boleh berhaji dengan haji tamattu. Sehingga tidak ada perselisihan makna untuk membuang satu riwayat dan mengambil riwayat yang lainnya. Kemudian setelahnya beliau rahimahullah menyebutkan beberapa pendalilan-pendalilan terkait tentang permasalahan tersebut dan beberapa di antara perkataan para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Namun secara perinci tidak kita bacakan pembahasan haji tamattu, haji fard dan haji qiran, karena di dalamnya berisikan perincian-perincian tentang amalan-amalan al-hajj. Dan seperti yang saya ketahui, di dalam pembahasan haji ini yang paling afdol seseorang menerangkan itu adalah seorang yang sudah berhaji. Kalau misalnya seorang yang belum berhaji mengamalkan menerangkan amalan haji ini, terkadang banyak salahnya. Di antaranya yang terjadi dan dialami oleh Ibnu Hazm rahimahullah, ketika beliau menyebutkan beberapa hukum terkait haji, ini ada kesalahan-kesalahannya karena beliau ini belum berhaji. Al-muhim, riwayat yang menyebutkan tentang haji al-ifrad, at-tamattu dan al-qiran bisa dikompromikan sehingga tidak ada al-ittirab. Kemudian yang berikutnya, misal yang berikutnya, wa idza lam yakunil jam'u bainar riwayat amilna bitarjih fa na'khudha birajih wa yandafi'ul ittirab. Kalau semisal tidak memungkinkan untuk kita ambil semua periwayatannya seperti kasus yang pertama, maka yang kita lakukan adalah mengedepankan mana di antara riwayat tersebut yang paling rajih, sehingga kita ambil yang lebih rajihnya. Fayandafi'ul ittirab, sehingga tidak ada lagi al-ittirab di dalamnya. Ini cara yang berikutnya. Semisal hadis Barirah radhiyallahu ta'ala anha. Barirah ini adalah maula seorang budak yang dibebaskan oleh Aisyah ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Hina ataqadha Aisyah radhiyallahu ta'ala anha thumma khayyaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an tabqa ma'a zawjiha aw an tafsakha nikahaha minhu. Setelah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anha memerdekakan Barirah yang sebelumnya seorang budak, setelah Barirah ini bebas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada Barirah. Pilihan yang pertama adalah untuk kemudian tetap tinggal bersama suaminya sehingga berstatus sebagai istri dari suaminya tersebut. Ataukah pilihan yang kedua, antafsakha nikahaha minhu. Terputus pernikahan Barirah dengan sang suami tersebut. Karena Barirah ini sebagai seorang yang merdeka, bukan sebagai seorang budak. Ini riwayat yang pertama. Dan diceritakan dalam sebagian riwayat bahwasanya tatkala Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha memerdekakan Barirah, maka suaminya yang bernama Mughis ini sangat sedih, bahkan mengikuti Barirah kemana dia berjalan. Karena sang suami ini masih mengharapkan untuk kemudian bersama dengan Barirah, sementara Barirah menginginkan untuk kemudian berpisah dengan suaminya karena statusnya sebagai seorang yang merdeka. Sehingga banyak yang menaruh kasihan kepada Mughis. Wa fi ba'd riwayatil hadis anna zawjahu wa huwa Mughis kana harran. Di dalam sebagian riwayat hadis tersebut menyebutkan bahwasanya suaminya Barirah yaitu Mughis adalah seorang yang merdeka, bukan sebagai seorang budak. Wa fi ba'dir riwayat, di dalam sebagian riwayat yang lainnya menyebutkan bahwasanya Mughis adalah seorang budak, sehingga ada perselisihan yang menyebutkan Mughis ini sebagai seorang yang merdeka, sebagainya menyebutkan sebagai seorang budak. Idzan fil hadis ikhtilaf wal hadis wahid. Sehingga di dalam periwayatan hadis ini ada perselisihan yang menetapkan Mughis ini sebagai seorang budak ataukah sebagai seorang yang merdeka. Dalam keadaan hadis ini adalah hadis yang satu, terkena kepada satu kasus. Wal jam'u ghair mumkin, dan mengumpulkan kedua riwayat yang berbeda yang menyebutkan tentang status Mughis ini tidak memungkinkan. Fa na'malu bi tarjih, maka yang kita amalkan adalah merojihkan mana di antara kedua riwayat ini yang lebih kuat. Wal rajih, dan yang rajih bahwasanya Mughis berstatus sebagai abdan, sebagai budak. Faidha kana huwa raji, apabila riwayat yang menyebutkan bahwa Mughis adalah sebagai seorang budak, maka kita mengamalkan riwayat yang rajih dan meninggalkan riwayat yang marjuh. Hadza saliman min al-ittirab wa yakun raji hadza saliman min al-ittirab, sehingga riwayat yang rajih ini terselamatkan dari al-ittirab karena riwayat ini adalah riwayat yang rajih. Ini secara kesimpulan. Wa idza lam yakun al-ikhtilaf fi asl al-ma'na fala ittirab bi ay yakuna amran janibiyan. Apabila ternyata perselisihan yang terjadi di dalam riwayat tersebut bukan kembalinya ke asal dari makna periwayatan yang diriwayatkan, maka juga tidak ada al-ittirab. Karena itu termasuk dari perkara yang berbeda, bukan terkena kepada satu perkara yang sama. Permisalan riwayat yang menyebutkan bahwasanya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah menjual ataukah membeli, ini anda lupa periwayatannya, seekor unta. Sehingga terjadi khilaf tentang harga dari unta Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagian menyebutkan harganya sekian, sebagian menyebutkan harganya sekian. Perselisihan harga tidak berhubungan dengan harga dari untanya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. واختلاف الرواة في حديث فضالة بن عباد في ثمن القلادة التي فيها ذهب وخرز. Demikian pula terjadinya perselisihan riwayat tentang hadisnya Fadalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu tentang harga qiladah, sejenis gelang yang di dalamnya ada campuran emas dan bahan yang lain. Hal ishraraha bithna asyara dinaran, apakah gelang tersebut dibeli dengan harga 12 dinar ataukah lebih dari 12 dinar ataukah di bawahnya? Terjadi perselisihan. Ini tidak mencacati riwayat tersebut karena yang menjadi pembahasan adalah tentang gelangnya yang ada campuran emas dengan bahan yang lain. فنقول هذا الاختلاف لا يضر. Maka kita katakan perselisihan yang seperti ini sama sekali tidak memadaratkan periwayatan satu hadis. لأنه لا يعود إلى أصل المعنى, akan tetap karena perselisihan yang seperti ini tidak kembali ke asal dari makna riwayat tersebut. فَهُوَ بَيْعُ ذَهَبِ بِالذَّهَبِ, yaitu menjual emas dengan emas, termasuk perkara yang dibolehkan, cuman berbedanya adalah dari sisi jumlahnya. لِأَنَّهُمْ كُلُّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ قِلَادَةً فِي عَلَى أَنَّهَا قِلَادَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ وَخُرْزٌ, karena mereka seluruhnya sepakat bahwasanya qiladah yang dijual tersebut ada campuran emasnya. وَكَانَتْ قَدْ بِيَعَدْ بِيْتَنَنِيرِ, dan ternyata dijual dengan menggunakan mata uang dinar. Mata uang dinar itu kan ada emasnya, mata uang emas. Walakin kama adadu hadhihi dananir, akan tetapi berapa jumlah dinar yang digunakan untuk membeli qilada tersebut, ini terjadi perselisihan di antara para perawinya. Ini tidak mencacati asal dari periwayatan tersebut. Karena yang dimaukan dari riwayat Fadalah bin Ubaid adalah menjual qiladah dengan yang di dalamnya ada bahan emasnya dengan menggunakan mata uang dinar. Berarti sama-sama emas. Sehingga pertukaran antara emas dengan emas adalah perkara yang dibolehkan dengan hadis Fadalah bin Ubaid radiyallahu ta'ala anhu. Wa kadzalika hadits Jabir radiyallahu ta'ala anhu qad ittafaqa ar-ruwatu 'ala anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ishtarah. Demikian pula dalam hadis Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, mereka para perawi sepakat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli untanya Jabir. Sehingga Jabir statusnya adalah penjual, menjual unta tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Jabiran, bahwasanya Jabir ibn Abdullah ishtarata an yarkabahu ila al-Madinah, mensyaratkan boleh untuk kemudian membeli untanya dengan syarat Jabir ibn Abdullah menggunakan untanya ini untuk kemudian berjalan ke kota Madinah, mengendarainya ke kota Madinah. Walakin ikhtalafu fi miqdari tsaman, akan tapi mereka perawi hadis ini berselisih tentang berapa jumlah harga yang dibeli oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, yang dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi unta tersebut. Fanaqulu inna hadzal ikhtilaf la yadur. Kita katakan perselisihan seperti ini tidak memadaratkan. Li'annahu la ya'udu ila aslil ma'na. Karena tidak kembali ke asal dari makna riwayat tersebut. Alladzi syiqa min ajlihi alhadis. Yang disebutkan sebagai pendalilan dengan sebab makna tersebut, hadis tersebut, sehingga tidak mempengaruhi maknanya, sehingga boleh seorang penjual tatkala diberi barangnya dia mempersyaratkan dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, mungkin menggunakannya selama sepekan atau kan beberapa saat baru kemudian diberikan kepada yang membelinya. Wa hukmu al-hadisil muntarib, hukum hadis yang muntarib adalah dhaif. Termasuk dari hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Li'anna tirab ar-ruwati fihi 'ala hadha al-wajhi yadullu 'ala annahum lam yadhabitu. Karena perselisihan perawi dalam pembahasan ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak memiliki kedobatan, kekuatan untuk kemudian menyimpulkan hadis ini dengan satu kesimpulan yang sama. Wa ma'lumun anna al-haditha idza lam yakun madbughatan fa huwa min qismi dhaif. Dan termasuk sesuatu yang sudah kita sebutkan bahwasanya apabila terdapat satu riwayat yang riwayat tersebut ini tidak dhabit, termasuk dari jenis riwayat yang dhaif, yang lemah. Dan disebutkan oleh Imam Al-Baqi rahimahullah, hadis ini dinamakan sebagai hadis yang muttarib inda uhailil fanni, menurut mereka orang yang ahli di dalam pembahasan ini. Uhail bentuk tazkhir dari ahl, maksudnya adalah ahlul fan, yaitu mereka para al-ulama. Wallahu a'lamu bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wa la'afu minkum akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.